dalam keadaan dia sedang berhadas, baik hadas yang kecil atau hadas yang besar, sebelum seorang mengerjakan sholat wajib hukumnya untuk mengangkat hadas tersebut berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Oleh karena itu disebutkan pada permasalahan yang berikutnya, berkata al-muallif hafizahullah, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, ad-dalilu ala wujubihi, dalil yang menunjukkan wajibnya berwudu, wa ala man yajibu, dan terhadap siapakah yang wajib hukumnya berwudu, wa mata yajibu, dan kapankah berwudu itu diwajibkan. Maka di sini beliau hendak menjelaskan tiga permasalahan. Yang pertama, dalil-dalil tentang kewajiban berwudu, kemudian siapa yang diwajibkan untuk berwudu, dan kapankah mereka diwajibkan untuk berwudu. Adapun permasalahan yang pertama, dalil-dalil tentang wajibnya berwudu. Amma ad-dalilu ala wujubihi faqauluhu ta'ala. Dalil tentang wajibnya berwudu yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum yakni apabila kalian hendak menegakkan as-shalah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, dan usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki kalian. Maka di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang hendak mengerjakan as-salat, maka wajib baginya berwudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai syarat, idza qumtum ila sholati faghsilu, apabila kalian hendak mengerjakan salat maka basuhlah, dan seterusnya dari tata cara berwudu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah dari ayat ini menunjukkan syarat. Syarat untuk sahnya salat adalah dengan berwudu. Dan itu lebih ditegaskan lagi dengan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhur wa la sadaqatan min ghulul. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat tanpa bersuci. Bersuci dari hadas yang kecil atau hadas yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari ghulul. Al-ghulul adalah harta yang dicuri dari harta rampasan perang. Apabila kaum muslimin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang milik orang-orang musyrikin yang mereka perangi, maka apabila ada seorang di antara kaum muslimin yang mengambil secara diam-diam dari harta rampasan perang tersebut dan dia tidak menyampaikannya kepada imam, maka harta yang diambilnya secara diam-diam itu disebut ghulul. Wa may yaghlul yati bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat ghulul, maka dia akan membawa itu nanti pada hari kiamat sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah tidak akan menerima salat seseorang tanpa bersuci. Bersuci dari hadas yang kecil, demikian pula hadas yang besar. Apabila seorang dalam keadaan berhadas yang kecil, maka diangkatnya dengan cara berwudu atau yang menduduki kedudukannya. Atau hadas yang besar, maka dengan cara mandi atau yang menduduki kedudukannya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Allahu tabaraka wa ta'ala tidaklah menerima salat orang yang dalam keadaan berhadath hingga dia berwudu. Hingga dia berwudu, yani apabila dia dalam keadaan berhadath kecil. Adapun jika hadasnya hadas yang besar, maka berwudu tidak cukup, namun harus dengan mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Walam yunqal an ahadin minal muslimina fi dhalika khilafun, dan tidaklah dinukilkan dari seorang pun dari kaum muslimin dalam permasalahan ini ada perselisihan. Maksudnya tidak ada perselisihan dan tidak diketahui ada seorang dari ulama'ul muslimin yang menyelisihi perkara ini. Fathabatat bidhalika masyru'iyatul wudhu bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka berdasarkan hal ini telah sahihlah, ya, telah sahlah disyariatkannya berwudu berdasarkan Al-Kitab, Al-Quranul Karim, yang disebutkan dalam suratul Maidah yang telah kita bacakan tadi. Yang kedua, was-sunnati, dan berdasarkan sunnah, berdasarkan hadis yang kita sebutkan, wal-ijma', demikian pula ijma' para ulama, karena tidak seorang pun dari ulama'ul muslimin yang berpendapat bolehnya seorang mengerjakan sholat meskipun tanpa berwudu sementara dia dalam keadaan berhadas. Maka tatkala tidak ada khilaf, tidak dinukilkan dari seorang pun dari ulama'ul muslimin, menunjukkan bahwa ini merupakan perkara ijma'. Jadi kalau misalnya antum ditanya apa dalil yang menunjukkan wajibnya berwudu, maka jawabannya adalah dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan ijma' para ulama al-ummah. Kemudian permasalahan yang berikutnya, wa amma 'ala man yajib, kepada siapa diwajibkan untuk berwudu. Fayajibu 'ala al-muslimil balighil 'aqili, maka wajib berwudu itu bagi seorang muslim. Adapun kafir tidak bermanfaat, apabila dia berwudu pun tidak akan diterima sampai dia masuk ke dalam Islam. Al-balighi, demikian pula al-balig yang telah mencapai usia balig. Sebab orang yang telah mencapai usia balig, dialah yang diarahkan kepadanya perintah-perintah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban bagi seorang anak sampai dia mencapai usia balignya. Namun apabila ada seorang anak misalnya, dia ingin mengerjakan sholat, dia ingin mengerjakan sholat, apakah disyaratkan pula bagi dia untuk berwudu? Naam, berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Oleh karena itu, apabila seorang anak yang belum mencapai usia balig pun, apabila dia hendak mengerjakan sholat, sholatnya sah apabila disertai dengan wudu, apabila disertai dengan kesucian. Apabila dia mengerjakannya tanpa bersuci, maka dia tidak mendapatkan apapun dari sholat yang dia kerjakan. Maka demikian pula halnya seorang anak kecil apabila dia hendak menunaikan ibadah haji, ibadah hajinya sah selama dia mengikuti peraturan-peraturan, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya yang telah ditetapkan untuk orang yang dalam keadaan baligh. Sehingga dari sini masyaallah rahimakumullah, hukum berwudu mengikuti hukum salat. Sebagaimana tidak diwajibkannya bagi seorang yang belum mencapai usia baligh untuk mengerjakan salat, maka tidak ada pula kewajiban bagi dia untuk berwudu. Namun apabila dia mengerjakan salat, maka syarat sahnya salat adalah berwudu, sehingga dia harus mengerjakan berwudu sebelum mengerjakan salat. Al-aqil, kemudian syarat yang ketiga, yaitu seorang harus dalam keadaan berakal. Tidak ada wudu bagi seorang yang melakukannya tanpa disertai dengan al-aqlu, tanpa disertai dengan akal. Sebab kalau dia tidak berakal, maka dia tidak memahami apa yang dia lakukan. Kalau ada orang gila, dia membasuh kedua tangannya, lalu kemudian dia membasuh wajahnya, lalu kemudian membasuh tangannya hingga ke siku, mengusap kepalanya dan mencuci kakinya hingga kedua mata kaki, apakah dikatakan dia berwudu? Jawabannya tidak. Dia tidak dikatakan berwudu disebabkan karena tidak ada niat pada dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara wudu telah disebutkan definisinya, ala wajhit ta'abbudi lillahi azza wa jal, harus disertai dengan niat beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza arada salata, apabila dia hendak mengerjakan salat, wa ma fi hukmiha, dan apa yang sama hukumnya dengan hukum salat, yaitu disyaratkannya seseorang dalam keadaan bersuci apabila hendak melakukannya. Wa amma mata yajibu, kapankah diwajibkan bagi seorang berwudu, fa idza dakhala waqtu salati aw arada al insanu al fi'la alladhi yushtaratu lahu al wudu, apabila telah memasuki waktu salat atau seseorang hendak melakukan satu perbuatan yang disyaratkan padanya berwudu, wa illam yakun dhalika muta'alliqan biwaqtin, meskipun tidak berhubungan dengan waktu tertentu, namun kapan dia hendak melakukannya, maka dia diharuskan berwudu. Katawaf, seperti tawaf misalnya, apabila seorang hendak tawaf, maka termasuk di antara syarat tawaf menurut pendapat jumhur dari kalangan para ulama, meskipun ini juga permasalahan diperselisihkan yang nanti akan dibahas insyaallah taala pada permasalahan haji. Ya, bagi sebagian pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa tawaf disyaratkan seorang harus dalam keadaan bersuci. Sehingga apabila dia hendak melakukan tawaf kapan saja, maka dia harus dalam keadaan bersih atau suci dari hadas besar, demikian pula hadas yang kecil. Wa masil mushafi, demikian pula menyentuh mushaf disyaratkan bagi seorang apabila dia hendak membaca Al-Quranul Karim dengan mushaf, maka pada saat dia sebelum menyentuh mushaf hendaknya dia berwudu terlebih dahulu, hendaknya dia berwudu terlebih dahulu sebelum dia menyentuh mushaf tersebut, disebabkan karena dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga firman zahir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mensyaratkan menyentuh mushaf dengan dalam keadaan dia tahir, dalam keadaan suci dan tidak dalam keadaan berhadas. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, permasalahan yang kedua yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.